Semalam aku mimpi bertemu ulang.

setan, ada setan, ada setan di hatimu. Setan belang mata keranjang, suka godain anak orang. Emang betul tutul tulang ikan kangkang, kantong kosong kosong kosong kosong. Ada setan di hatimu. Setan belang mata keranjang, suka godain anak orang. Ada setan, ada setan.